إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالنَّارِ مَعَاشِرَ الْإِخْوَةِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan sebelumnya kita telah mendengarkan pembahasan berkaitan dengan pendapat dari para ulama yang tidak membagi dosa-dosa yang ada menjadi besar maupun kecil. Disebutkan banyak alasannya. Di antaranya adalah bahwasanya seluruh dosa itu merupakan kelancangan kepada Allah Azza wa Jalla, perbuatan lancang kepadanya, menyelisihi perintahnya. Tayyib. Semuanya melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semuanya dikatakan sebagai dosa besar. Naam. Demikian pula telah kita dengarkan. Di antara alasan lainnya. Bahwasanya Allah azza wa jalla tidak termadaratkan. Dengan adanya perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Sehingga yang ada adalah murni seorang hamba bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan menyelisihi perintahnya. Tayyib. Juga perbuatan maksiat mengandung istihanah. Ya. Menyepelekan dan tidak memperhatikan dari perintah Allah Azza wa Jalla maupun larangannya. Tayyib. Ini tadi yang telah kita lewati pada kesempatan yang lalu. Kemudian kita masuk pada pasal berikutnya. Al-haqqu fil mas'alah. Tayyib. Yang benar pada permasalahan ini. Wa kashful ghita' an hadhil mas'alah. Dan menyingkap kerancuan, ya, kesamaran dalam permasalahan ini. Ayyuqal dikatakan. Inna Allah Azza wa Jalla, kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala, Inna Allah Azza wa Jalla arsala rusulah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasulnya. Wa anzala kutubah, dan menurunkan kitab-kitabnya. Wa khalaqas samawati wal arda, juga telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. tujuannya dari hal-hal barusan, liyu'arafa, agar Allah Azza wa Jalla dikenal, diketahui oleh para hambanya bahwasanya dialah satu-satunya yang telah na'am menciptakan langit dan bumi, menurunkan kitab-kitabnya, demikian pula mengutus para rasulnya. Tayyib. Wa yu'bad, dan agar diibadahi, disembah. Wa yuwahhad, dan agar ditauhidkan. Yani beribadah hanya kepadanya. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar semua amal ibadah seluruhnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ah kulluhu kulluha lillah, demikian pula agar ketaatan seluruhnya hanya untuknya, untuk Allah Azza wa Jalla. Wa da'wah lahu, seruan, ajakan, dakwah juga untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tayyib. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang ma'ruf, sering kita dengar. Apa artinya? Mas Ali, Muhammad Ali. Apa artinya? Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Ini tujuan. Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia? Ya, menciptakan makhluk-makhluknya, jin dan manusia. Illa liya'budun, agar mereka menauhidkan Allah Azza wa Jalla, beribadah hanya kepadanya. Dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi. Dan tidaklah kami menciptakan as-samawat, tujuh lapis langit, wal ard, dan bumi, wa ma bainahuma, demikian pula yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi, makhluk yang ada. Tidaklah kami menciptakan semuanya itu illa bil haqqi, kecuali dengan tujuan yang benar. Ya, kecuali dengan hikmah, tujuan yang hak, yang benar. Tayyib. Yani sebagaimana telah kita dengarkan di atas tadi, agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, agar mereka menauhidkan Allah Azza wa Jalla, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, agar mereka taat kepadanya. Tayyib. Sehingga makhluk-makhluk yang ada, na'am, semuanya bertasbih, bertahmid, berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat memiliki tugas-tugas khusus, dan yang lain sebagainya. Wa qala ta'ala, dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah zat yang telah khalaqa sab'a samawat, menciptakan tujuh lapis langit. Wa minal ardi mithlahunna, dan demikian pula bumi, mithlahunna, semisalnya. Dari lafaz ayat ini, wa minal ardi mithlahunna, disebutkan oleh ya ulama atau sebagian ahli tafsir bahwasanya bumi ini juga tujuh lapis, ya sebagaimana langit, ya, sab'a samawat, 7 lapis langit. Kemudian selanjutnya wa minal ardi, ada kata mithlahunna, semisalnya. Berarti bumi juga 7 lapis seperti langit. Baik, 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Allah Subhanahu wa taala yatanazzal, turun, berlaku bainahunna, ya, pada semuanya tadi. Berlaku di langit, berlaku di bumi, berlaku di antara keduanya. Perintah Allah Azza wa Jalla. Naam. Tujuan dari Allah Azza wa Jalla menciptakan langit, demikian pula bumi, menurunkan perintah-perintahnya. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, ay qadirun ala kulli syai', mampu, maha mampu atas segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatunya. Tayyib. Maha mampu untuk menjadikan benda-benda mati bisa berbicara. Ya, dulu pernah ada benda mati bisa berbicara. Dari Abdul Razak, ya, kisah apakah itu benda mati bisa berbicara? Zaman dahulu kala, Khalid, Nabi Musa berkaitan dengan apa? Batu. Kayaknya bukan. Siapa ingat? Abdul Latif? Enggak tahu. Ihsan? Hah? Tayyib. Jadi batu bisa berbicara. Pada zaman Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ya, pada zaman Nabi Muhammad. Tayyib. Nanti di akhir zaman, ya, kalau pada zaman Nabi Musa apa? Batu bisa berlari. Nah, batu bisa berlari, padahal benda mati. Nanti di akhir zaman, pohon bisa berbicara. Ya, memberitakan, berbicara kepada orang-orang muslim, tayyib, kepada orang-orang beriman, bahwa di belakangnya ada siapa? Ada? Orang Yahudi. Naam, Allah Azza wa Jalla zat yang maha mampu untuk menjadikan benda-benda mati tadi bisa bergerak, bisa berbicara. Naam. Kemudian nanti di akhirat, ya, Allah Azza wa Jalla juga semakin nampak kekuasaannya. Baik. Ketika setelah terjadi hari kiamat, kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla menghidupkan kembali, membangkitkan kembali orang-orang, ya, seluruh manusia yang telah meninggal, ya. Kemudian setelah itu, kemudian Allah Azza wa Jalla mengumpulkan mereka di mauqif, tayyib, di padang mahsyar. Kemudian ketika diadili, Allah Azza wa Jalla mengunci dari mulut-mulut mereka sehingga tidak bisa berbicara. Ya, terkhusus yang disebutkan dalam ayat itu adalah berkaitan dengan orang-orang kafir. Ya, mulutnya dikunci oleh Allah Azza wa Jalla, tidak berbicara, sehingga yang akan berbicara kepada Allah Azza wa Jalla, apanya, Mas? Telok penyu, siapa namanya? Muhammad Jibril, ha? Yang berbicara siapa? Mulutnya dikunci, tidak bisa berbicara. Lantas yang berbicara apanya? Tangannya, barakallahu fiik. Tangannya berbicara kepada Allah Azza wa Jalla, laporan. Ya, kakinya memberikan kesaksian. Ya, kakinya memberikan kesaksian. Tayyib. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatunya. Li ta'lamu, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla maha kuasa atas segala sesuatunya. Naam. Lumpur Lapindo. Ya, sudah sekian kecamatan. Tayyib mengungsi karena terkena lumpur tersebut, sampai sekarang belum berhenti. Ya, Allah Azza wa Jalla maha kuasa. Yang belum lama ini, ya, tsunami, gempa menjadikan kondisi-kondisi yang luar biasa mengerikan. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu atas segala sesuatunya. Satu kelurahan tidak bisa dihuni. Ya. Tanahnya bergerak bagikan air. Tayyib, satu dusun hilang. Naam. Ada yang satu dusun juga naam terlibas oleh tanah ataukah tertimbun oleh tanah, satu dusun, bayangkan. Tayyib. Rumahnya hilang, dusunnya enggak kelihatan, tertutup oleh tanah yang ada sebelumnya di atasnya ataukah di sebelahnya. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu atas segala sesuatunya. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Dan agar kalian mengetahui bahwasanya pengetahuan Allah Azza wa Jalla na'am meliputi segala sesuatunya. Tayyib, Allah Subhanahu wa taala maha tahu, maha mengetahui apa saja yang tayyib akan terjadi, yang sudah terjadi maupun yang sedang terjadi. Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahuinya. Kalau manusia ya mengetahui perkara yang sudah terjadi. Ya, yang sudah terjadi. Tayyib. Dengan alat ya agar mereka mengungsi menjauh, itu juga setelah terjadi gempa. Setelah diukur, dicek, diteliti 6, 7,4. Tayyib, berarti ini apa namanya itu berpotensi tsunami. Tayyib, itu semuanya setelah kejadian, setelah terjadi gempa. Naam. Bahkan terkadang ya prediksi-prediksi seperti itu meleset dari ya sebenarnya yang terjadi. Adapun Allah Azza wa Jalla maha mengetahui segala sesuatunya. Tayyib. Yang akan terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang telah terjadi. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla zat yang maha kuasa. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang mengaturnya. Tayyib. Kemudian pada ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla berfirman. Ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman linnas wa syahrul harama wal hadya wal qalaida dzalika lit'alamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in 'alim. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ka'bah sebagai al-baital haram, rumah tempat yang mulia, ya tempat yang mulia, tempat ibadah, tempat yang dihormati. Naam, qiyamal linnas sebagai naam tempat untuk manusia beribadah, bahkan sebagai tempat untuk seluruh kaum muslimin ya menghadap kepadanya ketika sholat. Ya. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama sebagaimana dinukilkan oleh Naam Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sandi rahimahullah taala, berdasarkan lafaz ini qiyamal linnas Naam bahwa Ka'bah ini merupakan lokasi dan tempat untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji, demikian pula ibadah sholat, tawaf dan yang lainnya, umrah, itu merupakan qiyaman linas, sebagai tiang-tiang bagi manusia. Ya, sebagai pasak-pasak tiang-tiang bagi manusia. Sehingga mereka kokoh dalam beribadah, sehingga mereka kokoh dalam beragama, kokoh dengan pula dalam ya mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Sebaliknya, kalau seandainya manusia meninggalkan kewajiban-kewajiban haji, sholat dan yang lainnya, ya, maka berarti hilanglah tonggak-tonggak bagi kekokohan mereka. Kalau tonggak-tonggak, tiang-tiang dan pasak-pasak sudah hilang, maka yang akan terjadi adalah ya al-qiyamah, hari kiamat. Tayyib, hari kiamat. Laini Allah Azza wa Jalla jadikan Al-Ka'bah sebagai tempat yang mulia, yang dihormati, tempat untuk beribadah, tempat di mana manusia menghadap kepadanya ketika melaksanakan sholat. Wa syahrul haram. Demikian pula Allah Azza wa Jalla jadikan na'am bulan haram. Ya, di mana bulan-bulan haram itu ada empat. Tayyib, bulan-bulan haram ada empat. Tidak boleh melakukan peperangan pada bulan-bulan tersebut. Terkecuali jika kaum muslimin diserang terlebih dahulu oleh pihak kafir pada bulan haram tadi, maka na'am boleh untuk mengkisas, untuk membalasnya. Ya, untuk membalasnya. Adapun memulai, maka tidak boleh melakukan pada peperangan pada bulan-bulan haram ini tadi. Dagia Luqman, bulan-bulan haram itu kan ada empat, apa saja? Kef, bulan Muharram, bahasa Jawa ini Suro, ya, Surawi Wadiyan ini ya. Nah, bulan Madiniyan ini. Asyura, bulan Suro, bulan Muharram, satu. Ja'far. Kif. Bulan apa? Zulhijjah, mantap. Kayaknya ragu, tapi benar. Iya. Zulhijjah. Berapa Rifki ini? Dua. Dua kurangi satu berapa? Satu. Tayyib. Muharram, Zulhijjah. Ah, anta. Siapa? Ya, antum. Dafa. Ah. Enggak. Deli. Zulqodah, tayyib. Zulqodah, Zulhijjah, Muharram. Kurang satu. Kurang satu. Enggak ada magil ya. Ibnu Marja. Betul. Rajab. Jazakallah khair. Ya, bulan Rajab. Jadi ada empat itu. Bulan haram. Ya. Apa tadi? Gulam. Coba diulangi. Dari awal dulu. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Muharram. Rajab. Tayyib. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Muharram. Rajab. Nah, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Tayyib. Wa syahrul haram, Allah Azza wa Jalla jadikan adanya bulan-bulan yang hormat, yang mulia. Ya, yang terhormat, yang dimuliakan. Empat bulan tadi. Wal hadiyah wal qalaid, demikian pula hadi dan al qalaid. Ya, sembelihan pada proses haji. Semuanya itu Allah Azza wa Jalla tetapkan ya, li ta'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui ma fis samawati wa ma fil ardh, Maha mengetahui apa saja yang ada di tujuh lapis langit maupun yang ada di bumi. Wa annallaha bikulli syai'in 'alim, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Perhatikan pada ayat-ayat tadi, ya, ternyata telah kita dapatkan banyak perkara. Tayyib, kata Imam Ibnu Qayyim, fa akhbara subhanahu annal qasda bil khalqi wal amri ay yu'rafa bi asma'ihi wa sifatihi. Maka pada ayat-ayat tadi Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa al-qasd, tujuan dari penciptaan langit, bumi, manusia, jin, wal amr, artinya perintah, tujuannya adalah ayyu'rafa bi asma'i wa sifati, agar nama-nama dan sifatnya diketahui. Maha bijaksana, ya, maha berilmu, maha pengasih, maha penyayang, ar-rahman, ar-rahim, ya, al-aziz, al-ghafar, al-ghafur, tayyib. Wa yu'badu wahdahu la yushraku bihi. Dan agar Allah Azza wa Jalla semata yang diibadahi, tidak disekutukan. Ya. Wa yaquman nasu bil qist, dan agar manusia menegakkan keadilan. Al-qist wa huwa al-adl, keadilan. Alladhi qamat bihi as-samawati wal ard, di mana tujuh lapis langit dan bumi ini tegak dengan mu'tadil, dengan seimbang. Ya, pada posisi yang pas dan tepat, yang adil. Tayyib. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami, para utusan kami. Ya, Allah Azza wa Jalla telah mengutus para utusannya. Ya. Bil bayyinat, para rasul yang diutus tadi dengan membawa al bayyinat, penjelasan. Ya. Penjelasan hujjah, al bayan. Naam. Wa anzalna ma'humul kitab, dan kami juga turunkan bersama para rasul tadi Alkitab. Naam. Wahyu Allah Azza wa Jalla, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Qur'an, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Tayyib. Naam, semuanya merupakan kitab Allah Azza wa Jalla. Wahyu Allah Azza wa Jalla. Dan setelah para nabi meninggal, setelah nabi-nabi tersebut meninggal, ya, kemudian kitab-kitab tadi kemudian di, ya, palingkan. Nah, diselewengkan, diubah, diutak-atik sesuai dengan otak mereka supaya gatuk, kata orang Jawa. Nah, kecuali Al-Qur'anul Karim, maka dijaga keutuhannya, kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan, dan juga kami turunkan al-mizan, ya, timbangan keadilan, neraca keadilan, ya, timbangan syariat. Nah, halal haram telah ditentukan timbangannya, yang halal seperti ini, yang haram seperti ini, jelas. Tayyib, yang boleh, yang tidak boleh, yang syirik, yang tauhid, seperti ini. Tayyib, yang kafir, yang musyrik, yang muslim, seperti ini. Telah ditetapkan, diturunkan, ya, patokannya, ukurannya, timbangannya, neracanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tujuannya apa? Liyaquman nasu bil qist, agar manusia, ya, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keadilan. Agar manusia menegakkan keadilan. Kayak apa sih masa beribadah kok harus adil? Lihat penjelasan beliau selanjutnya. Fa akhbara subhanahu annahu arsala rusulahu wa anzala kutubah. Pada ayat barusan Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwasanya dialah yang telah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Liyaquman nasu bil qist, agar manusia menegakkan al-qist. Apa itu al-qist? wa huwa al-adl, yaitu keadilan. Ya, keadilan. Wa min a'dhamil qisti at-tauhid. Perhatikan. Dan di antara bentuk keadilan yang paling tinggi, yang paling agung, itu adalah at-tauhid. Keadilan yang paling tinggi adalah tauhid. Menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa ra'sul 'adli wa qawamuh. Dan tauhid ini merupakan pokok, ya, dari keadilan dan juga merupakan tiangnya keadilan. Ya, tiangnya keadilan. Karena seseorang yang beribadah menauhidkan Allah Azza wa Jal, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah melaksanakan hal yang adil. Allah Azza wa Jal yang telah menciptakannya, maka Allah Ta'ala satu-satunya juga yang pantas untuk diibadahi oleh dia. Allah Ta'ala yang telah memberikan rezeki kepada dia, maka dia yang pantas satu-satunya untuk disembah, diibadahi. Berarti adil. Nah. Wa inna syirka la zulmun azim. Adapun kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Tidak adil. Ya. Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan rezeki kepada kita, kepada manusia, ternyata manusianya minta barokah kepada kebu. Ya, kerbau, bule, kiai selamat. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keselamatan, pertolongannya kepada manusia, ternyata manusia minta keselamatan, pertolongan kepada jin-jin merkayangan. Ya. Kepada jimat-jimat raja dan semisalnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka ketika di lautan. Ternyata mereka minta keselamatan kepada Nyi Roro Kidul katanya. Ya. Syirik, melakukan kezaliman. Harusnya mereka minta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya mereka bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fasyirku azlamul zulmi, maka kesyirikan merupakan kezaliman yang paling zalim. Kesyirikan merupakan kezaliman yang paling zalim. Wa tauhid a'dalul adli, sedangkan tauhid merupakan keadilan yang paling adil. Fama kana ashadda munafatan lihadal maqsudi fahuwa akbarul kabair. Fama kana, maka apa saja, apapun perkaranya, apa saja, ashadda munafatan, yang paling, ya, menafikan, meniadakan dan merusak tujuan tadi, tujuan ini tauhid, ya, fahuwa akbarul kabair, maka berarti perkara tersebut merupakan dosa yang paling besar. Pokoknya yang bertentangan dengan tauhid, yang bertentangan dengan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata, itu merupakan dosa besar. Ya, dosa besar. Berarti, ya, minta agar dagangnya laris kepada apa namanya itu azam. Kalau di kampung-kampung itu minta agar dagangnya laris kepada siapa? Hah? Gak tahu. Alhamdulillah ini orang ngerti. Ya, kepada jimat-jimat dan raja-raja yang digantungkan di dompetnya, digantungkan di mobilnya, kalau mobil keselamatan biasanya, di tokonya, ya, di warungnya. Tayyib. Minta agar tayyib, tumbuhannya tumbuh lebat, buahnya lebat. Nah, minta kepada Dewi siapa? Dewi? Siapa? Sri. Ya, ini ya. Nah, Dewi Sri. Ya. Ya. Taib, maka itu merupakan dosa besar. Kenapa? Karena bertentangan dan sangat-sangat bertentangan dengan apa? Tujuan tadi. At-tauhid. Nah. Kata beliau berikutnya. Wa tafawutuha fi darajatiha bihasabi munafatiha lahu. Kemudian perbedaan dari sisi derajat dan tingkatan dari dosa-dosa besar itu sesuai dengan tingkatan dan derajat menafikan dan merusak dari tujuan tauhid. Semakin parah berarti semakin dosa, semakin besar dosanya. Ya. Semakin ringan berarti dosanya semakin ringan juga. Sebaliknya, wa ma kana ashadda muwafaqatan li hadzal maqsudi fa huwa aujabul wajibati wa afradu ta'at. Ya. Apa saja yang paling cocok, yang paling sesuai dengan tujuan tadi atau tauhid, ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, yang paling cocok dengan itu, yang paling sesuai, fahuwa aujabul wajibat, maka itu merupakan perkara yang paling wajib. Ya, sholat lima waktu hanya kepada Allah Azza wa Jalla paling wajib. Ya, haji, umrah, puasa, zakat, nah, wajib. Wa afradu ta'at, dan ketaatan yang paling fardu, yang paling harus, yang paling wajib. Tayyib. Fata'ammal hadzal asla haqqat ta'ammul. Maka perhatikanlah dasar ini tadi dengan ya perhatian yang sebenar-benarnya. Wa'tabir tafasilahu. Perhatikan, renungilah rincian-rinciannya. Ta'rifu bihi hikmata ahkamil hakimin. Niscaya dengan itu engkau akan mengetahui ya hikmah. Naam, kebijaksanaan dari ahkamil hakimin, zat yang maha bijaksana. Ini Allah Azza wa Jal. Wa a'lamil alimin, kebijaksanaan dari zat yang maha mengetahui. Dalam hal apa? Bijak. Kebijakan dari Allah Azza wa Jalla tadi, fima faradahu ala ibadih, dalam perkara-perkara yang diwajibkannya atas para hambanya. Ya, ketika Allah Azza wa Jalla merintahkan bahkan mewajibkan untuk kita sholat, ya berarti bijak. Karena memang Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan segala sesuatunya kepada kita, berarti bijak. Nah, wa harramahu alaihim, demikian pula perkara yang Allah Ta'ala haramkan atas para hambanya. Tidak boleh bermaksiat, tidak boleh berzina, tidak boleh berbuat syirik. Ya berarti bijak. Karena semuanya itu akan mendzalimi kepada mereka sendiri. Ya, akibatnya akan kembali kepada mereka sendiri. Nah, berarti bijak. Allah Azza wa Jalla ketika nanti mengadab mereka, ya, naam, maka sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat, tidak kemudian Allah Azza wa Jalla menzalimi mereka. Tayyib. Watafawutu maratibi ta'ati wal ma'asi. Kalau ma'tufnya kepada mana tadi? Hikmah berarti wa tafawuta maratibi ta'ati wal ma'asi, dan engkau juga akan mengetahui tingkatan-tingkatan dari ketaatan dan kemaksiatan. Naam. Atau kalau ma'tufnya kepada fima faradahu Allahu ala ibadihi, maka berarti kita juga akan mengetahui perkara-perkara yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan berkaitan dengan tingkatan-tingkatan dari ketaatan dan kemaksiatan. Allah Ta'ala maha bijak. Tayyib. Yang melakukan ketaatan dengan ikhlas, dengan khusyuk, sesuai dengan syarat rukunnya, akan mendapatkan pahala yang lebih. Tayyib. Yang melakukan kemaksiatan di bulan haram, di tempat yang haram, yang termulia, tempat yang mulia, dosanya lebih. Berarti bijak. Seperti itu. Nah, Allah Azza wa Jalla maha bijaksana. Falamma kana syirku billahi munafian bidzat li hadzal maqsud, maka ketika melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla itu munafian, meniadakan, menolak, merusak ya zat tauhid, tujuan tauhid tadi, kana min akbaril kaba'ir 'ala al-itlaq, maka syirik itu merupakan dosa yang paling besar secara umum, secara mutlak. Wa harramallahu al-jannah 'ala kulli musyrik. Allah Azza wa Jalla haramkan ya al-jannah atas seluruh orang yang melakukan kesyirikan. Nah, diharamkan masuk dalam jannah bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari kesyirikannya. Adapun ketika dia bertobat sebelum meninggal dunia, maka innallaha na'am yaghfirul dzunuba jami'a, Maha mengampuni segala dosa. Tayyib. Wa abaha dammahu, Allah Azza wa Jalla menghalalkan darah orang-orang musyrik. Ini hanya pemerintah penguasa, bukan individu orang. Ya, setelah tegak hujah atas mereka, ya kemudian pemerintah yang menegakkan hukuman pada mereka. Wa malahu hartanya, wa ahlahu keluarganya, ya li ahli tauhid, semuanya halal bagi ahlu tauhid. Ya, ini juga kembali kepada pemerintah. Ya, kemudian tidak boleh kemudian main hakim sendiri. Tayyib. Dan juga setelah tegak hujah, tidak ada penghalang-penghalang yang menghalangi orang tersebut untuk dikatakan sebagai musyrik ataukah kafir. Naam. Wa yattakhiduhum 'abidan lahum, halal bagi ahlu tauhid untuk menjadikan mereka sebagai budaknya mereka. Kenapa? Kok dihukum oleh Allah Azza wa Jalla seperti ini orang-orang musyrik? Ya. Lima tarakul qiyam bi'ubudiyyati, dikarenakan mereka meninggalkan ya peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ballahu subhanahu ay yaqbala min musyrikin amalan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ya amalan orang musyrik. Tayyib. Aw yaqbala fihi syafa'atan, Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima. Tayyib. Bagi orang musyrik adanya syafa'at. Aw yastajiba lahu fil akhirati da'watan, Allah Azza wa Jalla juga tidak akan mengabulkan doa orang-orang musyrik nanti di akhirat. Aw yaqila lahu fiha 'athratan, Allah Azza wa Jalla juga tidak akan meringankan, memaafkan, mengampuni asrotan kesalahan mereka fiha di akhirat kelak. Ya, fa innal musyrika ajhalul jahilina billah. Dikarenakan orang-orang musyrik itu adalah orang yang paling jahil, yang paling bodoh kepada Allah Azza wa Jalla. Dari mana mereka dikatakan bodoh? Haitsu ja'ala lahu min khalqihi niddan. Dari sisi dia menjadikan tandingan dari makhluknya, tandingan untuk Allah Azza wa Jalla. Wa dhalika ghoyatul jahli bihi, dan itu merupakan puncak dari kebodohan ya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kama annahu ghoyatul zulmi minhu, sebagaimana itu juga merupakan puncak dari kezaliman dari seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in kanal musyriku lam yadzlim rabbahu, meskipun orang yang melakukan kesyirikan itu tidak menzalimi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Wa innama dzala nafsah, ya dikarenakan orang yang melakukan kezaliman dia sesungguhnya menzalimi dirinya sendiri. Ya. Ketika dia melakukan kesyirikan, maka nantinya akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla, dan azabnya bukan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, namun azabnya akan tertimpa kepada mereka. Karena yang mengazab adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, dengan pula yang telah menciptakan sesembahan-sesembahan yang mereka agungkan. Baik itu dewa-dewi kalau seandainya ada, dan itu tidak ada karena semua dari kalangan jin, yang ada adalah para malaikat, makhluk dan yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala yang naam telah diciptakan olehnya. Tayyib. Wallahu alam bisawab, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya bahwasanya Allah Azza wa Jalla zat satu-satunya yang pantas untuk disembah dan diibadahi. Allah Azza wa Jalla mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, menciptakan 7 lapis langit dan bumi agar diibadahi, ditauhidkan dan ditaati dalam segala perintah-perintahnya. Demikian pula agar dijauhi segala larangannya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Tafadzalu barakallahu fikum. Mengingatkan besok pagi insyaallah ada kajian Ustaz Afif. Ya, besok pagi.